Selamat pagi, kami ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu kepada pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama akan mempelajari Alkitab. Rencananya dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan kini kita telah menyelesaikan lebih dari separuh. Kita sudah sampai di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, tolong kami, pimpin kami Tuhan. Berikan hikmat akal budi, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu, menghidupinya dalam kehidupan kami, dan memberitakannya kepada orang lain. Bapa di sorga, tolong juga biar radio ini bermanfaat untuk memancarkan kebenaran-Mu, dan terpelihara oleh kuat kuasa-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap pendengar yang dengan setia mempelajari firman-Mu. Bersama dengan acara Through the Bible ini, kami mengucap syukur dan kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, istri saya Lilin akan membacakannya dari ayat 1 hingga ayat 17. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjedekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengemungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran dan yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, begitulah 2 Timotius pasal 3 sudah dibacakan. Di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius ini, di pasal 1, Rasul Paulus sudah mengajar kepada Timotius lagi bahwa dia perlu mengkobarkan karunia Allah yang ada padanya, terutama yang diteguhkan melalui penumpangan tangan atas Timotius. Dan dia juga di pasal 1 berkata, ya, peganglah segala sesuatu yang engkau dengar daripadaku, ya, sebagai contoh ajaran yang benar. Ya. Jadi pengajaran Rasul Paulus itu adalah contoh pengajaran yang benar. Nah, mengapa hari ini kita percaya kepada tulisan Rasul sebagai firman Tuhan? Ya, karena Tuhan mengangkat Rasul, menetapkan Rasul sebagai orang yang menerima wahyu dari Allah dan mengajarkan kebenaran. Dan sebagai buktinya, Tuhan memberikan mereka kuasa melakukan mujizat. Dan di akhir zaman ini, ya, iblis akan mengangkat orang menjadi rasul, yang jelas itu rasul palsu, karena Tuhan tidak mengangkat lagi, dan mendorong mereka untuk melakukan mujizat-mujizat palsu, untuk membuktikan kerasulan mereka yang palsu. Di pasal 2, kita lihat, ya, ini panggilan untuk ikut menderita sebagai prajurit Tuhan. Dan Rasul Paulus mau Timotius melakukan rekrutmen. Rekrutmen yaitu mendidik orang supaya meneruskan ajaran atau berita Injil, meneruskan berita Injil dan ajaran kekristenan. Orang itu dengan dua syarat dapat dipercayai dan cakap mengajar orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 2 itu Paulus memberikan banyak nasihat praktis. Nasihat yaitu supaya Timotius bisa menjadi perabot rumah yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Maka dia harus menyucikan diri. Di situ memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada orang yang ditetapkan untuk satu pekerjaan yang hina, tidak ada. Tetapi karena keteledoran orang itulah, dan karena orang itu tidak berusaha, maka jadilah begitu. Tetapi jikalau kita berusaha dan kita menyucikan diri kita, dan kita, ya, melakukan hal-hal yang perlu untuk menjadi cakap mengajar, maka kita akan menjadi alat yang efektif. Nah, kemudian sekarang kita ada di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, akhirnya Rasul Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir, kelihatannya sekarang ini sudah hari-hari yang terakhir. Ya. Maka akan datang masa yang sukar. Mungkin belum, mungkin makin hari akan makin sukar. Bukan sukar bagi orang dunia, tapi sukar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bagi orang dunia enggak sukar, ya, mereka malah makin happy, makin ini hebat. Ya. Bagi mereka tidak ada kesukaran. Tapi kesukaran bagi yang mengasihi Tuhan tentu. Ya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, katanya. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, katanya. Nah, ini banyak yang dilakukan. Intinya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, mencintai diri sendiri, ya, adalah hakikat dari dosa itu, mencintai diri sendiri. Oleh sebab itu, ya, kita disuruh mencintai Tuhan lebih dari diri kita sendiri. Dan mencintai diri sendiri itu bukan sesuatu yang perlu dipelajari. Ada gereja yang ngaco, ya, ada pengkhotbah yang ngaco yang mengkhotbahkan kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri baru bisa mengasihi orang dengan benar. Itu tidak benar itu ya. Karena mengasihi diri sendiri itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Malah ya, kalau kita mengasihi orang lain dan tidak mengasihi diri kita sendiri, ya, itu yang Tuhan inginkan dari kita adalah mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri. Itu saja sudah hebat. Kalau mengasihi orang lain lebih dari diri kita, wah itu lebih hebat lagi. Dan Tuhan mau kita mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Karena mereka mencari uang untuk kepuasan dirinya sendiri. Kalau kita mencari uang untuk melayani Tuhan, oh itu baik sekali ya. Sangat baik. Nah, sama sekali Tuhan tidak menentang orang yang giat mencari uang. Cuman persoalannya sekarang giat mencari uang itu dipakai di mana gitu. Ya, untuk apa? Itu di situ persoalannya. Kalau uang itu dipakai untuk kepuasan diri sendiri, ya maka itu mencari uang itu sudah merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan karena menyebabkan orang itu makin mengasihi dirinya sendiri gitu. Yang adalah hakikat dosa itu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita perlu tahu ya, mengasihi diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dan manusia makin sulit untuk mengasihi orang lain karena dia mengasihi dirinya sendiri saja gitu, lebih daripada segala-gala yang lain. Nah, katanya manusia di akhir zaman itu ya, mereka akan membual ya, menyombongkan diri. Membual, menyombongkan diri adalah ciri khas ya, di mana ya macam-macam ya, dengan segala macam daya upaya dikerahkan untuk menyombongkan diri dan untuk menjadi ini ya, membual ya, membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, menjadi pemfitnah ya, yaitu gosip ya, gosip lama-lama menyimpang dari kebenaran yang menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini anak-anak ya, akan berontak terhadap orang tua. Oh, makin hari makin menyolok ya. Makin hari makin menyolok. Ini di mana anak-anak memberontak terhadap orang tua. Padahal orang tua mengasihi mereka, memikirkan semua kepentingan untuk mereka, tetapi mereka memberontak terhadap orang tua. Ini juga akibat ini efek mengefek ya, satu dengan yang lain. Makin hari juga makin banyak orang tua yang tidak peduli pada anaknya, melahirkan anak ya, ada banyak yang melahirkan anak dengan tidak siap gitu, tanpa sengaja dan lain sebagainya, sehingga ya dikemanakan saja gitu. Ada yang dimatikan ya, ada yang hidup dikasihkan kepada orang dan lain sebagainya. Nah, belum lama ini saya di Amerika bertemu dengan seorang wanita ya. Wanita yang dari wajahnya saya lihat dia orang Asia. Saya tanya dia, ternyata dia orang Tionghoa. Nah, ketika saya tanya orang tuanya dan lain sebagainya, dia jadi ini ya, wajahnya berubah begitu. Dan dia tidak mau omong. Loh, kenapa begitu? Akhirnya saya sebenarnya kaget ya, biasa kalau ketemu kan kita tanya-tanya ya, oh begini, kita semacam kenalan gitu. Tetapi dia tiba-tiba berubah dan suaminya merasa tidak enak, dan suaminya yang menjelaskan kepada saya bahwa dari kecil dia diadopsi oleh orang Amerika. Jadi orang tuanya itu adalah orang kulit putih, orang Amerika. Karena saya tanya dia, saya apa, dia gak tahu gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kelihatannya di dalam dirinya tersimpan satu rasa gak enak gitu ya, bahwa dia mukanya muka Asia, muka Chinese gitu, tetapi dia tinggal di lingkungan semua orang kulit putih, ya. Saya tidak tahu pada dari kecil dia pernah diolok-olok dan lain sebagainya. Ya, jadi orang tuanya tidak tahu kenapa bisa dia kok diadopsi oleh orang lain gitu ya. Nah, masih bersyukur di mana dia ada di keluarga Kristen yang baik, yang mengasihi dan membesarkannya dengan baik. Coba kalau dia jatuh ke tangan orang yang jahat gitu ya, akan jauh lebih trauma lagi. Jadi akhirnya ya, ini sesuatu yang sudah ini sebab menyebabkan ya, makin hari makin banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang dilahirkannya, dan juga makin hari makin banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tua ya. Jadi tidak mau berterima kasih katanya, kalau memberontak terhadap orang tua itu tidak mau berterima kasih ya. Sekurang-kurangnya orang tua itu sudah membesarkannya ya, sudah mengasihi. Kalau Anda pernah melihat binatang dilahirkan ya, kalau kita melihat di televisi itu ya, itu apa, rusa di Afrika itu yang rombongan banyak itu melahirkan hanya nggak sampai 1 menit sudah harus bisa lari-lari ikut induknya ya, itu lari-lari ya semuanya. Tapi yang paling lemah itu adalah manusia. Manusia lahir kalau tidak ada yang sayang pasti nggak hidup punya. Jadi kalau binatang lahir ya, lahir hanya beberapa menit sudah lari-lari ya, sudah belajar makan rumput you know. Tetapi kalau manusia, kalau tidak ada yang sayang, nggak mungkin bisa hidup ya. Oleh sebab itu kalau Anda sampai sudah besar macam begitu ya, pastilah ada yang mengasihi Anda dan Anda perlu menyadarinya. Ya, mungkin kasih yang Anda terima tidak sebagaimana yang diharapkan, namun sudah dikasihi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya. Mereka karena ini ya, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli pada agama, tidak mempedulikan agama, sebenarnya tidak mempedulikan Tuhan ya, tidak mempedulikan hal-hal yang bersifat rohani. Nah, ini ciri khas manusia akhir zaman. Lihat zaman sekarang ini ya, orang tidak peduli pada Tuhan ya, pada kebenaran gitu. Dan ada yang pergi ke gereja juga asal pergi ya, dia tidak peduli gerejanya salah apa benar itu ya, pokoknya pergi ke gereja. Ini sama dengan tidak peduli ya, tidak peduli pada kebenaran. Jadi hanya bersifat tradisional gitu. Jadi pergi ke gereja secara tradisional, dia tidak mau peduli gerejanya salah apa benar, apa berjalan di dalam kebenaran atau tidak gitu, dia tidak peduli. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, tidak tahu mengasihi, tidak peduli agama, ya tidak mau berdamai. Ini tidak mau berdamai. Wow, ya. Ini mau teror terus ya, tidak mau berdamai, mau teror terus ya. Jadi mau berperang terus, tidak mau berdamai. Di banyak tempat ada banyak peperangan ya. Ada pergolakan kemerdekaan. Nah, kita tahu bahwa mengapa ada yang menuntut merdeka ya? Mengapa ada yang mengibarkan bendera menuntut merdeka? Ya karena yang bersangkutan belum merasa merdeka, bagaimana ya? Nah, dari Palestina sampai ke Aceh sampai ke Maluku ya, Papua ya. Kita bilang orang menuntut dirinya merdeka gitu. Ya mau merdeka. Kita tidak bisa bias gitu, tidak bisa bias bahwa kita bisa memahami tuntutan kemerdekaan di satu wilayah dan di wilayah yang lain kita bilang orang di situ kenapa mereka mesti merdeka. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya tidak demikian. Kalau kita orang baik ya, kalau kita adalah orang yang mencintai sesama manusia, kita tahu semua orang memerlukan kemerdekaan. Nah, kalau ada orang di wilayah kita mau menuntut merdeka, kita tinggal tanya dia, apanya kamu yang membuat kamu merasa tidak merdeka? Mestinya kan kamu sudah merdeka sekarang. Nah, apakah dia merasa ditindas gitu, you know? Nah, itu kan tinggal dibicarakan sebenarnya. Tinggal dibicarakan ya. Ya, kalau dia merasa kurang bebas, ya dikasihlah yang lebih bebas lagi gitu. Kan memang manusia mau merdeka gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dia menjelekkan orang, katanya suka menjelekkan orang. Wah, ini gawat ini ya. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik ya. Suka mengkhianat ya. Tidak berpikir panjang ya, pikirnya pendek-pendek terus ya. Berlagak tahu ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini list ini kalau kita perhatikan ya, ini adalah cerminan dari orang yang tidak suka pada kebenaran, jadi tidak tunduk pada kebenaran dan tidak ya, hidup di dalam kebenaran, maka jadi begitu. Nah, kemudian di ayat 5 ini sangat penting ini ya. Secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya ya. Secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi hanya menjalankan ibadah lahir ya, tetapi memungkiri kekuatannya, tetapi ya tidak menerima dan tidak menghayati ya, hakikat dari ibadah itu sendiri. Hanya beribadah secara lahiriah saja. Ini termasuk orang yang pergi ke gereja ya, menghadiri ibadah secara lahiriah. Nah, padahal ya, kalau kita memahami ibadah yang sesungguhnya, maka di zaman ibadah hakikat ini, ibadah yang sesungguhnya itu adalah ibadah dengan hati, bukan ibadah dengan badan. Jadi dengan hati, dengan segenap hatilah ya kita beribadah kepada Tuhan. Berarti tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada tempat, dan tidak terikat pada cara. Karena kita beribadah kepada Tuhan dengan hati. Sedangkan hari Minggu kita datang, itu artinya berkumpul, berjemaat, ya, membentuk jemaat. Berkumpul, membentuk jemaat. Sedangkan ibadah itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Ya. Jadi datang hari Minggu itu berkumpul ya, untuk berjemaat. Sedangkan ya beribadah yang betul itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan setiap saat tanpa batas waktu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, seharusnya kita adalah orang yang beribadah, artinya mempunyai sikap hati yang benar, mempunyai sikap hati yang positif di hadapan Allah. Nah, mengenai hari Minggu kita datang ini berkumpul sebagai jemaat. Ya, itu bagian dari ibadah juga, cuman maksudnya ibadah itu lebih luas dari itu gitu. Karena ibadah itu adalah sikap hati. Ya, datang hari Minggu kita ini berkumpul berjemaat tentu dengan sikap hati yang positif juga gitu. Bukan dengan sikap hati yang negatif. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ya berkata bahwa orang-orang yang dia sebut dari atas tadi itu ya, yaitu ya, manusia ya yang mencintai dirinya sendiri, yang menjadi hamba uang dan yang hidupnya tidak beres itu, yang semuanya list di atas itu ya, yang intinya mereka beribadah tapi secara lahiriah, di sini ada perintah katanya jauhilah mereka itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu boleh tegur sapa ya, tentu boleh makan bakso bersama-sama ya, tentu boleh kita ini ya mengenalnya ya, dan kita mungkin bertemu dan ya kita bisa bersikap ramah terhadap mereka. Tetapi maksudnya ini adalah janganlah engkau menjadi sahabat ya, janganlah engkau ini bergaul erat ya dengan mereka ya, jauhilah mereka, jangan kamu bergaul erat ya. Karena apa? Karena sesuai dengan Mazmur pasal 1 ya, kalau Anda lihat Mazmur pasal 1 ya, apa di situ dibilang Mazmur pasal 1 ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Jadi kalau berjalan menurut nasihat orang fasik, lama-lama jadi orang fasik ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, berdiri di jalan orang berdosa, lama-lama ikut berdosa, atau duduk dalam kumpulan pencemooh, lama-lama ikut jadi pencemooh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini hati-hati, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Mazmur pasal 1 ini adalah Mazmur yang sangat indah sekali, ya. Sangat indah sekali. Nah, katanya jauhilah mereka itu, janganlah sampai engkau, ya, menjadi sahabat, ya, menjadi sahabat orang fasik, ya, menjadi sahabat orang berdosa, dan menjadi orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, inilah. Jadi hidup kita harus penuh dengan kebijaksanaan. Nah, kita ada doktrin yang namanya local church separation, ya, jadi pemisahan, ya, gereja lokal yang terpisah. Nah, kalau kita tidak mau, ya, tertular, kita tidak mau tertular virus yang buat kita sakit, ya, tentu harus hati-hati, jaga jarak, ya. Dan demikian juga kalau kita tidak mau tertular virus rohani, maka kita harus juga hati-hati, kita juga harus jaga jarak, ya, karena itu sangat penting, ya, untuk menjadi orang Kristen yang, ya, menjaga diri dengan baik sehingga kita bisa terhindar dari berbagai jenis kontaminasi iman, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ingat baik-baik, ya, bahwa kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita perlu menjaga diri kita, jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai kita terjebak di dalam kumpulan pencemooh, jangan sampai kita berdiri di jalan orang berdosa dan kita berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, karena itu sangat-sangat bahaya. Lama-lama kita sama seperti mereka. Ya, ada yang berkata, kita kan mau memenangkan mereka. Betul, ya, mau memenangkan mereka. Tetapi begini, bertemu dengan mereka, ya, bertemu dengan mereka, tegur sapa dengan mereka, itu beda dengan bersahabat dengan mereka. Itu dua hal yang berbeda, ya. Maka itu kita harus penuh kebijaksanaan, yang manalah yang betul kita harus jalankan. Sebab di antara mereka, katanya, jauhilah mereka, sebab di antara mereka, ya, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat, ya, perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Oh, ya. Nah, di antara orang-orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus di atas itu, ya, itu ada yang orang yang suka menyelundup ke rumah orang lain, ya, menyelundup ke rumah orang lain, bertamu tentu kalau masuk lewat jendela, ya, bagaimana, ya, bisa dikira pencuri, bertamu, ya, menyelundup masuk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah, ya. Menjeratnya perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di akhir zaman ini, ya, ini masalah dosa seks ini intensitasnya makin hari makin ini, ya, laju, gitu, makin luar biasa. Mengapa? Ya, karena zaman dahulu perempuan itu tinggal di rumah, di kantor itu tidak ada perempuan, di tempat kerja itu kurang sekali, ada juga 1-2 perempuan saja. Nah, jadi, ya, persinggungan antara laki dan perempuan itu agak jarang, gitu, ya. Nah, ada enggak itu penyimpangan seks? Ada, ya. Ada enggak pelacuran? Ada, dari zaman dahulu kala. Tetapi intensitasnya masih sangat rendah. Karena apa? Yang pergi ke tempat pelacur itu laki-laki yang benar-benar hidungnya sudah belang-belang punya, gitu, ya. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Sekarang di kantor-kantor banyak wanita. Banyak sekali wanita. Laki dan wanita bahkan porsinya hampir sama. Jadi persinggungan antara laki dan perempuan itu sangat ini, ya, sangat sering terjadi, gitu, ya. Sehingga, ya, kadang-kadang, ya, kadang-kadang apalagi yang sedang mungkin ya ribut-ribut kecil dengan suami di rumah sampai di kantor ya, dengan bertemu dengan atasannya yang lemah lembut atau temannya yang menggoda dan lain sebagainya, oh bisa gawat itu ya, itu bisa gawat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, di akhir zaman ini ya, wanita Kristen betul-betul harus menjadi contoh. Wanita Kristen betul-betul harus menjadi ini moto bagi wanita dunia yang lain. Harus ya, harus berbeda. Ya, mengapa? Karena di akhir zaman dinubuatkan ini bahwa wanitanya akan dalam kondisi yang sangat gawat gitu. Oleh sebab itu, wanita Kristen harus super hati-hati. Wanita Kristen harus betul-betul ya memahami posisinya dan memahami bahaya yang mengancam gitu. Oleh sebab itu ya, baiklah wanita Kristen ya menjadikan dirinya contoh, teladan ya, bagi wanita lain di luar sana. Nah, jangan sampai ya dikuasai oleh berbagai nafsu katanya ya, syarat dengan dosa ya, jangan sampai ya. Tetapi jadilah perempuan yang penuh dengan keteladanan. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar katanya nih, perempuan yang penuh dengan dosa dan nafsu itu namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran ya. Yang selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, masalah mengenal kebenaran ini adalah masalah sikap hati dan masalah ini arah hati, arahnya kemana gitu ya. Pernah saya menjelaskan kebenaran kepada orang yang ini hatinya tidak terarah ke situ. Dia tidak bisa mengerti ya. Dia sulit bagi dia untuk mengerti. Karena apa? Karena hati dan pikirannya tidak diarahkan ya, tidak diarahkan untuk menyimak kebenaran. Karena sebenarnya dia, bagi dia tidak ada kepentingan untuk itu sedikit pun, dan dia tidak mau peduli ya, dan dia tidak mau ini ya, dia tidak mau tahu ya. Jadi betul-betul ya, dia tidak tertarik sedikit pun atas hal-hal yang bersifat rohani. Tidak ya, sama sekali tidak. Nah, ini sulit sekali ya. Sehingga katanya namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran ya. Yang walaupun selalu ingin diajar katanya. Ya, dia mau dengarkan gitu, tetapi kenapa enggak masuk ya? Ya, enggak masuk karena terlalu banyak hal yang lain menempati hatinya ya. Jadi ini ada banyak hal dia diokupai, dia punya hati gitu ya, menempati hatinya. Jadi sulit untuk mengenal kebenaran. Nah, di sini di ayat 8 katanya, ini orang-orang ini disamakan dengan ini ya. Ini sama seperti Yanes dan Yambres ya. Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Ini ya, di kitab Keluaran ya, di kitab Keluaran itu ada mengenai si ini ya, Yanes dan Yambres itu yang menentang Musa ya. Nah, katanya akal mereka bobrok, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Oh, kalau ditanya-tanya malah marah dia, malah marah, tidak tahan uji ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, padahal orang Kristen itu adalah orang yang imannya siap sedia diuji kapan saja ya, siap sedia. Jadi justru untuk membuktikan bahwa iman Anda itu sudah benar atau belum ya, dipaparkan saja untuk diuji ya, you know? Nah, kalau gereja Anda mengajarkan dengan benar dan lain sebagainya, dipaparkan saja dan biarlah kita menerima ini pengajaran dan rela menguji iman kita. Kalau apa yang kita ketahui, apa yang kita percaya ternyata salah, ya kita bilang itu kita harus akui dengan jujur, dengan tulus ya, salah, dan kita sekarang memegang yang benar gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau sekarang saya percaya sesuatu itu benar karena saya belum tahu ada yang lebih benar, dan saya yakini yang sedang saya percaya ini adalah yang paling benar, itu tidak salah ya. Tetapi jika saya tahu ada yang lebih benar dan saya tidak memegang yang lebih benar itu, melainkan saya tetap memegang kepada yang saya yakin atau saya sudah ketahui ini tidak benar, nah ini salahnya berlipat ganda. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, imannya harus tahan uji gitu. Iman kita harus tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, mereka akan dihukum, dan ini kebodohannya nyata bagi semua orang. Ya, semua orang bisa lihat itu, ya, sebenarnya sangat bodoh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kemarin saya ada bicara bahwa ada pendeta yang memberitakan Injil, percaya Yesus kamu akan kaya katanya. Aduh, ya, itu salah sekali. Itulah yang menyebabkan kekristenan itu, ya, nilainya itu turun drastis, ya. Jadi menyamakan Yesus Kristus sama dengan ini Dewa Gunung Kawi gitu, ya. Jadi itu tidak benar sama sekali, ya. Ada juga pendeta yang sudah lebih dari dukun, ya, yang mengancam jemaatnya, barang siapa yang tinggalkan gereja ini akan saya kutuk, katanya, akan dikutuk oleh Tuhan. Ah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, coba bayangkan, ya, itu sudah sifatnya sudah lebih dari ini penjahat, ya, sifatnya lebih dari penjahat, sudah lebih dari dukun gitu, ya, lebih dari dukun. Jadi menjajah. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah menjajah siapapun, ya. Tuhan menawarkan keselamatan secara bebas. Anda bisa percaya, ya. Anda juga tidak mau percaya, tidak apa-apa, ya. Tuhan membolehkan kita untuk tidak percaya kepadanya, karena sesuai dengan keinginan kita tidak mau percaya kepadanya. Tuhan menawarkan makanan yang enak, hanya boleh ditawarkan, tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan itu racun, bukan makanan yang enak. Nah, sama gereja yang benar, yang Alkitabiah, tidak mengancam jemaatnya. Ya, kalau jemaat saya mau pergi, dia ketemu gereja yang lebih benar dari Grafe, dia mau pergi, silakan, ya, silakan, nggak apa-apa, ada kebebasan, yang sebebas-bebasnya. Nah, kalau Anda dengar ada pendeta yang ngancam jemaatnya, mau kutuk dia segala macam kalau tinggal, itu sudah menandakan atau membuktikan tidak benar, ya, itu gereja tidak benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sebagai suatu tanda. Ya, tanda. Mungkin banyak orang memerlukan tanda bahwa gerejanya itu benar apa salah. Karena, ya, kalau Anda tetap di gereja yang salah, maka kemungkinannya Anda dibelokkan dari iman yang benar ke iman yang salah, itu sangat sangat bisa terjadi gitu. Oke, kita lihat sekarang mulai dari ayat 10 katanya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, ini Rasul Paulus mau mengkontraskan, ya, hal-hal yang di atas sekarang dengan hal yang harus diperhatikan oleh Timotius, ya. Nah, yang itu semua yang di atas itu harus dijauhi gitu. Nah, tetapi sekarang engkau telah mengikuti ajaranku, ya. Doktrinnya Rasul Paulus sudah diikuti, ya. Cara hidupku, ya. Pendirianku. Jadi ajaran itu, ya, surat-surat ini, surat Rasul Paulus ini berisikan pengajaran Rasul Paulus, doktrin yang diajarkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan pengajaran yang sekarang ini. Ada pendeta yang saya ketemu, katanya, kita ikut Tuhan Yesus saja, jangan ikut Rasul Paulus, katanya, jangan ikut Paulus. Itu nasihat itu bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus berbicara melalui Rasul Paulus, dan dia ingin kita percaya, ingin kita menyimak pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, banyak kelompok yang muncul yang berkata supaya kita jangan perhatikan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Itu konyol sekali. Mengapa? Karena tanpa tulisan Rasul Paulus, maka kekristenan itu, ya, belum jadi. Anda tidak tahu banyak hal, ya. Karena Tuhan memakai Rasul Paulus menjelaskan tentang ibadah hakikat, ya, ibadah hakikat yang berbeda dengan ibadah simbolik perjanjian lama. Itu berbeda. Nah, Jadi melalui tulisan Rasul Pauluslah kita memahami segala sesuatu tentang ibadah hakikat ini, ibadah di dalam roh. Oleh sebab itu, dia pesan kepada Timotius untuk ya tetap mengikuti doktrin yang diajarkannya. Kemudian cara hidupnya. Nah, tentu cara hidupnya positif, ya baik, maka patut diikuti cara hidupnya. Cara hidupnya katanya apa? Pendirianku, ya. Oh, Rasul Paulus adalah orang yang berpendirian teguh. Memang ya, orang yang dipakai Tuhan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran harus berpendirian teguh. Kalau tidak, ya bagaimana? Ya tiba-tiba ada pengaruh lain, dia berubah. Ya, 2 tahun lagi berubah, ya, berubah sana, berubah sini, ya enggak. Oh, tadinya injili, ya, lama-lama jadi karismatik, ya, lama-lama lagi jadi ortodoks, ya, lama-lama lagi entah jadi apa lagi gitu, ya, wow, ya, ini tidak berpendirian teguh atau belum ketemu kebenaran sebenarnya, ya. Nah, lebih baik pendengar kalau tahu, nasihatkan supaya belajar di Grafe International Theological Seminary, ya, supaya mendapatkan kebenaran dan berdiri teguh di atas kebenaran. Nah, pada tanggal 4 Agustus kita akan mulai ini ya, tahun ajaran baru, ya toh. Nah, kalau Anda mau tambah teguh di dalam iman, ya, mengerti kebenaran, mari belajar, ya, belajar di Grafe International Theological Seminary, ya. Tanggal 4 kita mulai tahun ajaran baru dan kita sediakan kelas malam bagi yang sudah bekerja. Anda bisa datang untuk belajar di malam hari juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, ya, cara hidupku, pendirianku, imanku, ya, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Wah, luar biasa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus ingin Timotius mengikuti dia, ya, segala aspek hidupnya, dari pengajarannya sampai ya semua hal dalam hidupnya itu adalah baik, ya, patut diikuti oleh Timotius. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini juga sebuah pengajaran bagi para senior, ya. Baiklah, kita orang-orang Kristen menyadari bahwa kepemimpinan di dalam kekristenan itu adalah bukan perintah tetapi memberi contoh, ya, memberi contoh. Nah, ayat 11 dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Ya, di tempat-tempat itu, ya, Rasul Paulus mengalami, ya, dilempari batulah, ya, dianiaya, dia sudah engkau ikut menderita. Jadi Timotius waktu itu ada dalam rombongan, sudah ikut menderita, katanya, menderita ini dari tangan orang-orang yang ya tidak cinta kebenaran, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya mendengar laporan dari alumni dari GITS, ya, laporan bahwa mereka pergi ke daerah mau bikin jemaat. Terus ada pemimpin gereja di situ yang mengusir mereka, ya, kayak dia yang punya daerah itu aja aneh sekali, ya, luar biasa anehnya, dan berkata bahwa itu wilayah mereka. Jadi mereka melihat, ya, itu gereja itu seperti kerajaan gitu, ya, memalukan, betul-betul memalukan, ya. Nah, mereka malah ada pendeta yang sampai mengancam salah satu alumni dari GITS, ya, bahwa mau bunuh dia. Itu kita heran sekali kok ada pendeta model macam begitu, ya, yang bisa mengancam mau bunuh orang, ya, kalau dia tidak pindah, katanya, ya, dan lain sebagainya. Wah, saya mendengar laporan, ya, bahwa saya heran sekali mengapa bisa ada orang Kristen macam begitu, ya. Coba bayangkan. Nah, biasanya orang Kristen kan ikut Alkitab, ini malah dia ikut ini tingkah laku dari orang yang di luar Kristen di sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu waspada. Kita perlu menyadari bahwa banyak orang yang pergi ke gereja itu hanya sekedar seperti yang dikatakan di ayat 5. Jadi secara lahiriah saja tetapi tidak memahami isinya gitu. Kemudian kita lihat katanya di masih di ayat 11, ya, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya betul, ya Tuhan sudah melepaskannya. Dan sekarang Rasul Paulus menulis ini di dalam penjara. Nah kali ini masuk penjara lagi, ya toh. Jadi penjara, lepas penjara lagi. Ya. Begitulah. Nah Rasul Paulus dia memberitakan Injil dan Tuhan mengizinkan. Mengapa Tuhan mengizinkan? Ya, oh ya, baik. Ya, kalau Rasul Paulus itu melayani Tuhan, punya kapal pesiar segala macam, wah hari ini ya semua hamba Tuhan akan mata duitan, ya akan berpikir bahwa wah ini melayani Tuhan mesti punya kapal pesiar gitu. Oh tidak, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak demikian. Tuhan mengizinkan rasul-rasul menderita sebagai satu contoh. Dan hari ini jikalau kita dalam keadaan kesusahan, ketahuilah kita sama sekali belum sesusah Rasul Paulus, ya. Oleh sebab itu kita perlu bertahan dan hidupnya adalah contoh bagi kita. Dan Tuhan melepaskan dia selagi Tuhan mau memakainya di muka bumi ini. Kalau Tuhan bilang dia harus pulang ke surga, ya enggak dilepaskan lagi gitu. Ya dibiarkan untuk dimatikan. Karena mati itu adalah caranya kita pergi ke tempat Tuhan, ya. Kecuali nanti sampai Tuhan datang kita masih hidup. Nah, ayat 12 ya. Memang ya setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, bagaimana ini? Kok setiap orang yang beribadah dalam Kristus Yesus, ya, yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya, kalau kita renungkan dengan baik, ya, betul apa yang Rasul Paulus bilang itu. Kalau kita mematuhi Tuhan sepatu-patunya, kita akan pergi keluar memberitakan Injil kepada siapapun juga, ya, kepada siapapun juga, ya. Nah, maka, ya, kalau Anda banyak memberitakan Injil, maka pasti akan menuai penganiayaan. Nah, mengapa penganiayaan di Indonesia stop? Ya, mengapa? Ya, sebenarnya karena orang Kristennya gencatan senjata. Orang Kristen berhenti memberitakan Injil. Orang Kristen berhenti mengumandangkan kebenaran. Ya, jadi iblis itu senang diajak gencatan senjata. Ya, kalau memberitakan Injil dengan giat, ya pasti, ya pasti akan menghadapi pertentangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betul. Kalau kita mau beribadah di dalam hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Mengapa? Ya karena dunia ini tidak suka. Dunia tidak suka sesuatu yang benar, ya. Dunia itu happy dengan kebohongan demi kebohongan. Dunia senang dengan gosip-gosipan. Dunia senang dengan dosa, ya. Dunia senang dengan segala hal yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Jadi ketika kita memihak Kristus dan menyerukan satu berita Injil, ya, teguran dan himbauan untuk bertobat, maka ya refleks atau responnya akan datang, ya. Jadi akan terjadi pertentangan. Itu biasanya terjadi demikian. Ayat 13, sedangkan orang jahat, ya, penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Tiba semakin akhir zaman, maka orang jahat akan makin bertambah jahat, ya. Orang jahat makin bertambah jahat, mereka akan saling menyesatkan, ya, saling menyesatkan. Coba ya, saling menyesatkan seperti orang buta menuntun orang buta. Orang buta menuntun orang buta katanya. Tetapi ya, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu, mengajarkannya kepadamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah hal yang sangat alkitabiah, ya, bahwa jikalau kita mengenang orang yang mengajarkan kebenaran kepada kita, dan itu adalah sikap yang baik, ya. Kita mengingat orang bahwa Bapak ini, ya, hamba Tuhan yang satu ini mengajarkan begini, dan kita mengingat pengajarannya, tentu kita mengingat orangnya. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus mau supaya Timotius selalu mengingat kepadanya, karena dialah yang mengajarkan kepada Timotius segala sesuatu yang positif, pengajaran doktrin yang benar. Rasul Pauluslah yang telah memberitakan Injil kepada Timotius, dan sehingga dia diselamatkan kemudian, dan sekarang dia melayani Tuhan bersama dengan Rasul Paulus, dan dia perlu ingat akan Rasul Paulus. Rasul Paulus sekarang ada di dalam penjara, mungkin memerlukan bantuannya. Timotius bukan hanya perlu ingat di kepalanya saja, kalau bisa ingat dengan mengirimkan bantuan kepada Paulus yang sekarang ada di penjara. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang yang mengajarkan harta, memberikan harta rohani, mengajarkan pengajaran itu, ya dibalas dengan penghiburan, dengan hal-hal yang bersifat materi, ya, supaya terjadilah kesinambungan, terjadi kesinambungan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dikatakan ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan grafe. Ini di balik kata ini adalah grafe, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi grafe yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, ya, bahwa engkau sudah mengenal ini kitab suci, ya, gramata di sini dikatakan, ya, dan yang dapat, ya, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau, ya, kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Gramata itu di sini yang dimaksudkan itu adalah kitab perjanjian lama yang telah dikenal baik oleh Timotius, dan Timotius bacanya tentu menuntunnya kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, segala tulisan yang segala grafe, ya, yang diilhamkan Allah itu maksudnya tulisan-tulisan yang sedang ditulis oleh para rasul, ya, ini perjanjian baru yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, tentu termasuk perjanjian lama juga kalau bicara soal semua tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kata grafe itu diambil dari sini, yaitu tulisan, ya, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, ya, bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan punya tugas atau punya fungsi adalah mengajar, ya, mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di atas sudah dikatakan itu menuntun kepada keselamatan, ya, dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan menuntun orang kepada keselamatan dalam Yesus Kristus, ya, iman kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian, ya, kita lihat dia bermanfaat juga untuk, ya, untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah hal yang sangat indah jikalau kita tiap-tiap hari membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan seperti yang kita lakukan sekarang. Karena firman Tuhan mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Dr. Bob John Senior, ya, berkata bahwa seandainya, katanya, seandainya, ya, tidak ada sorga, tidak ada neraka, itu toh, ya, bahwa Alkitab adalah pedoman hidup bagi manusia di muka bumi ini yang terbaik. Artinya jikalau fungsinya hanya untuk di dunia ini saja, apalagi, ya, selain menuntun hidup orang di muka bumi ini, Alkitab juga memberikan kita sesuatu yang jauh-jauh lebih indah, jauh-jauh lebih berguna, yaitu menuntun kita kepada hidup yang kekal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya firman Tuhan yang di tangan kita. Dia memperbaiki segala sesuatu di muka bumi ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, pemerintah yang menghormati Alkitab, pemerintah yang membawa rakyatnya untuk membaca Alkitab, yang mendorong rakyatnya mempelajari Alkitab, maka, ya, negaranya akan lebih baik, akan lebih baik lagi. Dan itu akan terjadi secara otomatis. Ini anak saya, Dr. Stephen, baru pulang dari Australia, ya, mereka melihat, ya. Wah, di Australia tuh kalau malam ya, lebih-lebih malam Minggu, nah di jalanan penuh dengan orang mabuk ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan ya, kalau di jalanan banyak orang mabuk, berarti di rumah-rumah lebih banyak lagi, apalagi di bar-bar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah akibat dari negara, akibat dari masyarakat yang menolak Alkitab. Di ayat yang 15 tadi yang sudah sampai dengan 17 ya, Rasul Paulus berkata bahwa Alkitab atau firman Tuhan ya, kitab suci itu sangat berguna untuk mengingatkan. Jadi betapa pentingnya orang Kristen mempelajari Alkitab tiap-tiap hari, menyocokkan hidup kita dengan Alkitab. Jadi bukan menyocokkan Alkitab dengan hidup kita, tetapi menyocokkan hidup kita dengan Alkitab. Dan kita harus punya kerendahan hati untuk patuh kepada Alkitab, untuk ya setia berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang diharapkan oleh Tuhan, dan Rasul Paulus harapkan dari Timotius supaya dia tetap memperhatikan ya, tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi grafe yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena sangat penting ya, orang perlu dididik dalam kebenaran. Jadi kita perlu bertanya, apakah saya sudah di dalam kebenaran? Apakah saya sudah berjalan di dalam kebenaran? Apakah saya ada berdiri di atas kebenaran ya? Dengan demikian katanya, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi dengan apa? Diperlengkapi dengan firman Tuhan, supaya kita bisa berbuat baik, supaya kita tahu bagaimana caranya berbuat baik. Itu ada petunjuknya di dalam Alkitab. Supaya kita tahu bagaimana cara hidup dengan baik, itu ada di dalam Alkitab. Ya, supaya kita tahu bagaimana harus bersikap dengan baik, itu ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan yang melengkapi setiap orang kepunyaan Tuhan untuk hal-hal yang baik, yang positif. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami semuanya agar kami betul-betul berjalan sesuai dengan firman-Mu. Agar nama-Mu dipermuliakan dan hidup kami pun di muka bumi ini merupakan satu hidup yang indah yang dipersiapkan untuk masuk ke sorga. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.